hanya nasib diriku tak henti dilanda derita. Gembara di rantau mencari sinaran bahagia. Umpamanya biduk terbuang hanyut dihempas dipukul gelombang, tak daya berpaut terdampar di tepian pantai. Pengorbananku setulus hatiku tersemai kasih yang setia. Namun kekasihku jauhkan dirinya, aku derita. Relaku renang badai dan taufan di lautan kasih gelora. Tak pernah ku kesal, segala dugaan ku terima. Begini kisahnya, nasib diriku tak henti dilanda derita. Kembara di rantau mencari sinaran bahagia. Umpamanya biduk terbuang hanyut dihempas dipukul gelombang, tak daya berpaut terdampar di tepian pantai. Pengorbananku setulus hatiku tersemai kasih yang setia. Namun kekasihku jauhkan dirinya, aku derita. Relaku renang badai dan taufan di lautan kasih gelora. Segala dugaan ku terima. Segala